Ini perlu orang-orang yang ahli menjadi penengah, penyejuk, pendamai. Siapa? Kanjeng Sunan Kalijogo. Disebut Sunan Kalijogo, kali itu aliran-aliran yang terlalu banyak. Jadi sanepone kali itu maknane aliran-aliran. Sing jogo sapa? Kanjeng Sunan Kalijogo. Supaya perpecahan aja dimanfaatake kanggo ngantem negara. Aja sampai dimanfaatke kanggo mengadu domba antar agama. Meniku. Beliau-beliau sangat rapi sekali. Belum Maulana Syarif Hidayatullah, belum wali-wali yang lainnya mempunyai manajemen-manajemen yang sangat rapi. Siapa para beliau? Warautatin Ambiya, putra wayahe Kanjeng Nabi. Tak bosan, tak ora bosan, tak disini. Apa wali songo? Nyong ditakoni bib istimewane ziarah Wali Songo apa sih? Isin. Loh, kok enteng temen katoke? Ora kramate ora bar keduren. Isin kuwi wis luar biasa nek kuwi iso isin. Lah priye sih bib? Lah kae Sunan Ampel lho. Mrene akeh sedo 550 taun. Selok maneh hol mangke tanggal 19 Sakban holipun Kanjeng Sunan Ampel. Sing bendino ziarah ora mati katik 50 bis 100 bis bendino lontrongi jeng Sunan Ampelku Ampel Dento, Ampel Gading, Ampel Suci, toko-toko wah kebet temeriku sing pak tuku seroban, sing bae seroban ijo, bae Timur Tengah, minyak wangi ala Timur Tengah, makanan Timur Tengah, sarung Samarinda, busana muslim yang kasar sampai yang mahal, tumplek blek temeriku. Payu kabeh sebab anane wong ziarah. Hatta wong sing ingkar ziarah nang kono melu dodol. Lha niku. Minal ajib wal ajaib gitu. Nggih. Ini hebat ibu. Nek Jumat lagi, nek cara beriki Jumat kliwon, nek daerah Jawa Timur nganggini Jumat lagi. Niku kaya Jumat kliwon rame sing ziarah ora mati katik 300 bising sebegini. Jego niku kangelan. Kono maca Quran, kono tahlil, kini maca selawat. Kula berpikir, ya Allah, ya Rabb, jeng Sunan Ampel dan jeruk kubur si iso. Isi iso ngejak tahlil uang, isi iso ngejak bebener ning uang, maca selawat, maca tasbih, ngenalake ning para wali, para wali. Kok hebat temen tuh wis mati 500 tahun di sini iso dakwah nyong sing urip kaya piye kok pak ngejak anak bae siji loro kira-kira Jumat tak kumpulake nang omah sing anak dhewe anak ponakan bek kenal karo Pak Ali bek kenal karo Pak Wone sing Pak Wone pejabat atau wong sugih atau pamane sing pejabat atau wong sugih atau kiai tokoh dikenalake ke Pak Likmu ke Pak Womu ke pernah Pak Dimu kowe nek dang kene mas wis setengah mati. Isik tunggal mbah dhewe saking sing kaleng. Terkadang apa kae sing misane nyong kaget. Padahal anak kakan krana ora tau disambung silaturahim. Lha niki. Dikumpulake bareng-bareng ora ketung godhog, gedang godhog puung. Ampun godhogan puung, puung godhog. Nek bohong godok enak, tapi nek godok kan bohong alok. Dan luar biasa tuh, godokan bohong enak temenan ni. Hebat. Lah bohong ini memperkaya kaya, kaya ni malas. Kau tak mau godokan bohong be malas kau yang gue. Ini tu. Ini satu contoh. Cubi. Ayo dikumpul lagi, buh gedang-gedang putut pokok, buh keripik, buh nopo. Kumpul, dikenal lagi mbah, si mbah mungkin biale, arani mbah, yai ini, utawa sepuh ini, ngesuk nek sebulan sepisan diajak jarah di kuburan ini, di kuburan ini mbahmu, mbah putri. Iki sing lairke Mbah Putri dhewe anak semene-semene bapakmu anak nomor semene. Lah nek aku le adine bapakmu. Kenapa iki? Mungkin nek wis meningkat lagi kenalake. Fatihah ora cukup ning wali songo tok. Sampai dikenal lagi ila hadrat Kanjeng Pangeran Diponegoro Sentot Prawiro Dirjo Yai Mojo sampai Ibu Kartini Cuknya Din Imam Bonjol Tengku Marcik Ditiru Cuk Mutiah dan lain sebagainya tokoh-tokoh pejuang Indonesia termasuk Bapak Jenderal Sudirman kenalkan dan jangan lupa jasanya Pak Karno, jangan melihat politiknya, jangan lupa kepada Pak Harto, jangan melihat politiknya, istilah Orde Baru oke-oke saja, tapi beliau-beliau pernah berbuat untuk bangsa ini, ikut andil mengisi kemerdekaan ini lah sampean tahu ngisi apa. Nek njenguk uang kue dibelajari nganggo minyak wangi nang isore irung Pak. Insyaallah bojone kringeten po mambune sedhep. Karena isore irung ana minyak wangine, bojone ayu kaya ngopo tesan adus pukurane melok-melok tapi nang isore irunge ana tayayame ya mambune tembelek. Dadi nek sampean biasane suudon, hata wonge apik kaya ngopo tetep prasangkane ora apik terus senenge ngundhat-ngundhat bae. Padahal sesepuh-sesepuh kita sudah memberikan nasihat contohnya nek ana wong mati gak durunge dikubur mbuh kuwi lebine mbuh kuwi sinten pidhato saksene nggih para sederek niki mayit sae dhewe kongkon muni apa sae sik ten bandar banjar sik enten boten iki ten bandar tasik padahal akal menolak lho Pak. Lagi bocah cok tenggeng kaya kuwi mati ni ping losor kaya kuwi nyongkongan nyaksani sahai aneh bin ajaib kan kaya niku maksudnya duduk kaya niku dawe Kanjeng Nabi wong sing wis mati kuwi critane sing api-api supaya kuwi nek wis ngakoni sahai tutup mulut jret aja wis mati sik diungkit-ungkit bae. Kira ana kuburan anyar. Sapa? Si anu. Si anu mati ya. Terus ya, apa jawab? Ya Allah ya Rabb muga-muga di ngapura dosane. Ora, wis beneran ben mati wis mengake-ngake dosa. Muga uripe kok iku buka aib ya akhire. Tong jenengan pun ngakoni sae, ya wis ora usah dibuka maneh aib. Apa maneh duwe anak? Secara psikologis anak itu akan tersentuh. Anak wis gelem sekolah api-api, anak sekolah atau ning pesantren, barang bali ke pesantren, kowe nang dile saiki ne kula tenti Tegal Rejo apa ning ndi? Api bener-bener ne. Ya Allah, muga-muga tak dongake ilmu manfaat, kampung kene iki sing butuh wong sing kaya kowe le, aja tiru bapakmu. Wis dijunjung dibanting. Kalau mau membawa nama orang tuanya, kowe pejuang orang tua luar biasa nih. Salut aku karo kowe le. Lah pripun? Yo bapakmu banggane kaya ngoper ndengokke kowe le nang kubure. Kowe metu di pesantren, padahal ngerti nek bapake ora bener, tapi diangkat. Supaya apa? Anak itu tidak minder. Loh, itu hikmah wong kongkon nyakseni niki mayit sae nggih sae iku nek sampean pun nyakseni sae tulung aja dibongkar lebih-lebih Pak Karno, Pak Harto, Gus Dur dan lain sebagainya para beliau-beliau pejuang-pejuang yang lain telah ikut andil besar dalam mengisi kemerdekaan tidak cukup mengisi kemerdekaan tak, bahkan beliau ikut berjuang manggul bambu runcing dan lain sebagainya lah kok karena aku manggul apa? Jadi lihatlah para beliau baik kebaikannya. Pak Karno beliau menjadi proklamator Indonesia. Ingat jasanya. Kirimi Fatihah, Pak Harto, kirimi Fatihah dan tokoh-tokoh yang lain. Beliau adalah orang baik yang banyak andil besar di dalam membangun bangsa ini dan kemerdekaan ini. Masalah politiknya nyong rawuh, koyo kowe bae penak. Nah niku.

aja sebagi, sebagi. Ono mana sing gengsi nang luar negeri. Oknume ini gunung, lucu malih tu kata. Bapak dari Indonesia ya, kebetulan saya dilahirkan di Indonesia, jotos bae we. Oh kebetulan dasmu. Minal kasar wal kasari. Minal alus wa alusi. Ngoten mawon, tapi nek misuh aja. Ya ora tepat. Sebab itu ada ketimuran kita. Wis ngene pepe dodo bebas nyung wis ngene soalé. Padang bulan padange kaya rino rembulane sing awi-awi padang bulan padange kaya rino rembulane bekal penerusnya, jadi bekal penerusnya. Merah putih melengkapi dada, dihindari bahasa ini banyak. Merah putih, merah putih, merah putih melekat di dada. Sinari, sinari, bahasa ini banyak. Di mana ia berada, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia. Merah putih, merah putih melekat di dada. Sinarinya nasara imannya, merah putih, merah putih, merah putih melekat di dada. Sinari, sinari imannya nasara imannya. Dia berada di mana Indonesia, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia. Tetap cinta Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkungipun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.